Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musala Al-Hidayah di Desa Kedungguru Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhirat. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita sudah membahas tentang salah satu etika di dalam berdoa, yaitu mengangkat tangan. Saat itu kita sampaikan bahwa hadis yang berbicara tentang mengangkat tangan dalam berdoa itu derajatnya adalah hadis yang mutawatir. Saking banyaknya yang berbicara tentang adab ini. Hadis yang berbicara tentang adab ini. Sampai-sampai Imam As-Suyuti rahimahullah beliau menyebutkan bahwa hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan dalam berdoa itu sekitar berapa? Seratusan hadis. Itu sangat banyak. Dan di antaranya kita sudah bawakan saat itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan mengangkat tangan dalam berdoa dengan perbuatannya dan memotivasi dengan ucapannya. Saat itu kita bawakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Arafah beliau mengangkat tangan, juga ketika beliau berdoa sampai terlihat apanya? Putihnya ketiak beliau. Itu juga kita sudah bawakan, itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Diceritakan naik apa beliau? Naik unta. Ketika tali kekangnya jatuh, beliau mengambil dengan salah satu tangannya dan tangan yang satunya tetap mengangkat tangannya. Demi tetap menjaga etika mengangkat tangan ketika berdoa. Itu dari perbuatan Nabi SAW contohnya, dan masih banyak yang lain contoh hadis-hadisnya. Kemudian dari perkataan Nabi SAW adalah sabda beliau, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu atau maha malu, karimun, maha mulia. Yastahyi, Allah akan malu seandainya ada di antara hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya, kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibiarkan pulang dengan tangan kosong, alias tidak dikabulkan. Allah malu kalau sudah ada yang mengangkat tangan kok kemudian tidak dikabulkan. Allah itu merasa malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin kita jelaskan pula tata cara mengangkat tangan. Ada berapa kemarin? Ada 3. Yang pertama, nah, yang pertama secara umum adalah setinggi bahu. Setinggi bahu. Setinggi bahu segini atau kira-kira segitulah ya, atau sejajar, enggak mesti harus pas. Dan saat itu kita tambahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sambil diapakan? Sambil dirapatkan. Kemudian ada yang tanya, sambil dirapatkan itu apa nanti tidak mirip kayak orang Hindu? Nah, ini kan nyembah-nyembah ini kan. Merapatkannya bukan seperti ini, tapi merapatkannya, nah, dibuka seperti ini. Kalau orang Hindu setahu saya enggak seperti ini. Kalau orang Hindu tuh, nah, dirapatkan seperti ini. Sembah, sembah apa? Tunggu ya, sembah apa ya? Kalau kita enggak, tadi yang disebutkan ulama bukan seperti ini, tapi seperti ini. Makanya tidak menyerupai agama lain. Ini adalah cara yang pertama dan ini dipraktekkan di doa secara umum. Di doa secara umum. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Dengan jari telunjuk. Mengangkat dengan jari telunjuk. Kapan ini? Ketika khatib sedang berdoa di khutbah Jumatnya. Satu. Terus? Ketika sedang tahiyat tasyahud. Ada lagi? Ketika sedang istighfar atau mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Ini yang kedua. Yang ketiga? Nah, mengangkat tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Kapan itu? Ketika kaitannya dengan kepentingan orang banyak atau dalam suatu permintaan yang sangat mendesak. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa istisqa, minta hujan, juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di salah satu peperangannya meminta kepada Allah agar kaum muslimin menang. Dan juga diriwayatkan pula ketika beliau di hari Arafah. Salah satu di hari Arafah karena itu adalah waktu yang luar biasa istimewanya. Ini adalah tata cara mengangkat tangan. Pada saat ini yang akan kita bahas adalah kapan kita mengangkat tangan, kapan tidak mengangkat tangan. Kalau tadi kemarin apanya? Caranya, kalau sekarang, kapan mengangkat tangan, kapan tidak? Berarti ada ustaz waktu-waktu yang kita tidak disunahkan mengangkat tangan. Iya, nanti kita akan sampaikan. Kata ulama kita, diantaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa momen mengangkat tangan atau tidak, itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, adalah yang jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan. Hadisnya sahih bahwa beliau mengangkat tangan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebalikannya. Apa kebalikannya? Yang jelas-jelas hadisnya sahih, Nabi tidak mengangkat tangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, antara keduanya. Gimana antara keduanya? Tidak diketahui. Tidak diketahui apakah Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak. Atau dengan kata lain, yang tidak diriwayatkan di situ apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak. Cuma disebutkan Nabi berdoa. Tidak diterangkan di situ apakah Nabi berdoanya sambil mengangkat tangan atau tidak. Ini tiga kondisi. Kondisi yang pertama apa tadi? Nabi SAW jelas-jelas disebutkan di situ berdoa sambil mengangkat tangan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya ikut. Siapa lagi kalau kita bukan? Bukan nyontoh Nabi SAW, nyontoh siapa lagi? Kalau hadisnya di situ betul-betul menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan, maka saat itu kita juga mengangkat tangan. Contoh yang paling jelas adalah ketika beliau SAW salat istisqa. Ketika beliau berdoa untuk minta hujan. Saya pernah bawakan kan hadisnya di sini. Saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat, Nabi SAW tengah-tengah khutbah kedatangan orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subulu. Wahai Rasul, harta kami habis, kemudian juga hewan-hewan ternak kami pada mati. Karena apa? Karena kemarau panjang. Maka sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yughitsana. Wahai Rasul, doakan kepada Allah agar Allah berkenan untuk menurunkan hujan. Dan saat itu betul-betul terang benderang, tidak ada awan walaupun hanya satu telapak tangan pun tidak ada awan. Itu menunjukkan bahwa saat itu memang betul-betul kemarau panjang. Kalau kita kan melihat awan kok, ah ini insya Allah pertanda mau hujan, walaupun belum tentu kan. Padahal awannya wis petung banget, jebule padang maning. Cuman kalau sudah ada awan itu biasanya itu pertanda akan hujan. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya boleh makmum ngomong sama siapa? Imam. Sama khatib boleh. Kalau memang ada keperluan mendesak. Kalau ada keperluan mendesak boleh. Itu mendesak gak? Mendesak, harus pada mati yo. Iya, hewan-hewan udah pada mati, tanamannya udah pada mati. Itu mendesak. Misalnya sekarang, ada apa misalnya ngomong, saya sekarang, Ustaz, itu ada kebakaran di luar, apinya sudah mendekat ke sini. Jadi jangan sampai, gak boleh ngomong lagi khutbah Jumat, kok bongkapeh. Ini ada sesuatu kondisi yang mendesak, yang boleh seorang makmum berbicara kepada siapa? Khatib, dan khatib juga menjawab, gak apa-apa. Karena memang ada kebutuhan. Makanya Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya yang masuk ke masjid langsung duduk, tidak apa, tidak sholat sunnah qabliyah, tidak sholat sunnah apa, tahiyatul masjid. Langsung Nabi SAW menegur supaya berdiri, itu beliau sedang apa, khutbah. Tapi kalau sekarang ya harap ngomong-ngomong piras, lalu blus-blus-blus-blus, habis nanti waktunya untuk itu. Ya sesekali tidak apa-apa, sesekali. Tapi juga ngelihat kondisi, apakah itu nanti akan menyebabkan fitnah atau tidak. Ya kalau misalnya nanti akan menyebabkan fitnah, menyebabkan apa polemik, itu juga ada pertimbangan khusus. Jadi intinya di situ bisa disimpulkan boleh makmum ngomong sama imam dalam permasalahan yang penting ketika khatib sedang berkhutbah. Kemudian diceritakan Nabi SAW langsung mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma aghithna atau Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Sebelum sholat itu tidak ada awan walaupun hanya sebesar telapak tangan. Begitu mereka keluar basah kuyuk, hujannya terus. Sampai diceritakan bahwa mereka itu sujud di atas air. Karena memang saat itu belum seperti ini. Atap masjidnya masih pakai pelepah kurma. Masih pakai belarake kurma. Ya. Kalau kita punyanya belarak apa? Kelapa. Kalau mereka belarak kurma, yang namanya belarak serapat apapun, kalau hujannya gede, maka akan masuk airnya. Jadi mereka itu sholat sambil basah kuyup. Ketika keluar itu sudah, bahkan diceritakan hampir-hampir mereka itu sulit untuk pulang ke rumah karena saking tingginya air yang ada saat itu. Padahal sebelum sholat awan pun tidak ada, sepotong pun tidak ada. Katanya berjalan, berjalan. Itu yang perlu kita catat di sini. Lah Nabi SAW berdoa sambil mengangkat tangan. Itu menunjukkan bahwa kalau kita akan berdoa untuk meminta hujan, maka saat itu disunnahkan bagi kita untuk mengangkat tangan. Ini salah satu contohnya yang jelas-jelas Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Dan ada yang lain-lainnya, terutama yang kaitannya dengan musim haji. Terutama yang kaitannya dengan musim haji. Nabi SAW mengangkat tangan ketika di Arafah. Kakek urung haji ya. Kebanyakan belum haji. Sendungan baik suatu saat sampai ke sana. Ya, itu ketika di Arafah. Kemudian ketika naik di bukit Safa dan juga di bukit Marwah, itu juga termasuk. Oh, Ustaz, kapan gue tulunganang Ustaz ya? Yang penting apa? Niat. Aja niat tok. Niat karo usaha. Di Banjarnegara, saya pernah cerita di sini ya. Di Banjarnegara itu ada kuli angkut pasar naik haji. Kuli angkut pasar. Pirasi hajalah kuli angkut pasar. Ya. Paling 20.000, 30.000 sehari, 40.000 pol-pole. Malah kadang-kadang mungkin lebih sedikit dari itu. Bisa naik haji. Sampai-sampai ceritanya ketika ada orang pada dengar. Maaf ya, para pegawai dengar itu. Mereka, ya Allah izin temen sih ya. Si Anu bisa mangkat ke haji kok nyomora? Orang bisa. Karena apa? Karena memang dia punya semangat, ya, punya niat, dan juga dia punya usaha untuk itu. Dia punya usaha, dia nabung, sehingga dia bisa berangkat. Ini adalah beberapa momen yang disunahkan jelas-jelas Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi di mana Nabi SAW jelas-jelas tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam kondisi seperti ini kita bagaimana? Ya tidak boleh mengangkat tangan. Kalau ada orang di momen ini dia mengangkat tangan ketika berdoa, benar apa salah? Salah. Karena Nabi tidak mengangkat tangan. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus patuh, taat. Nabi SAW tidak mengangkat tangan dalam kondisi itu berarti kita juga sami'na wa ata'na. Contohnya apa Ustaz? Contohnya yang jelas-jelas beliau tidak mengangkat tangan adalah ketika beliau sedang sholat. Ada doa enggak dalam sholat? Ada. Contoh nih. Al-Fatihah, betul. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau misalnya ada ujuk-ujuk orang ihdinas siratal mustaqim, awalnya tangannya di sini, kemudian dia ujuk-ujuk tangannya langsung seperti ini. Benar apa salah? Salah. Kok lagi doa? Lagi doa masa boleh mengangkat tangan? Iya. Betul. Anda lagi berdoa. Tapi Nabi SAW dalam kondisi seperti ini enggak mencontohkan mengangkat tangan. Makanya yang kita contoh ya siapa? Rasulullah SAW. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya siapa? Rasulullah SAW. Maka kalau misalnya ada orang seperti itu ketika mengangkat tangan atau ketika membaca ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan ayat Quran. Saat dia membaca suratan itu misalnya, baca ayat itu setelah baca Al-Fatihah, tidak disyariatkan dia ujuk-ujuk mengangkat tangan dengan alasan sedang berdoa. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Ada lagi mengangkat tangan? Ketika sholat? Ketika sujud? Coba gimana? Orang lagi sujud tangannya Kan? Bisa bayangkan enggak? Bisa bayangkan enggak? Oh, karena ya orang kebayang, oh, gimana? Berarti sujudnya cuma dia mah. Sujudnya cuma di jidat saja, padahal Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7. Di atas 7 anggota tubuh atau 7 tulang. Apa itu? Wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari-jari kaki. Berapa itu? 7. Kalau dikurangi 2 berarti 5. Berarti sujudnya enggak sah. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kepala itu adalah mencakup dahi dan hidung. Ada sebagian orang sujud itu gigi. Kurapane tok. Kurbatu ketok. Dian wedi mbok tambah apa? Ora samarat, insyaallah bali maning lah. Ya. Itu juga kita enggak disuruh kayak gini kok. Kita cuma disuruh apa? Sekedar nempel saja kok. Ya, enggak usah takut. Itu satu, ini dihitung satu. Jadi bukan apa? Bukan dahi, bukan batuk satu, kemudian ini satu. Ini dihitung satu karena tempatnya satu, yaitu muka. Kalau misalnya orang sujud kemudian dia sambil berdoa tangannya naik kayak gini, berarti kurang. Seharusnya 7 anggota yang nempel, ternyata cuma berapa? Cuma 5. Maka tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Contoh yang lain juga doa adalah ketika tasyahud. Setelah selesai membaca tahiyat, kan kita disunahkan untuk berdoa kan? Di antaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa bukan? Apakah kita angkat tangan? Enggak. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan untuk mengangkat tangan saat itu. Sudah. Bisa dipahami? Ya, ini yang kedua. Saya ulangi, yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas mengangkat tangan. Kita angkat tangan, enggak? Angkat tangan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas tidak mengangkat tangan. Kita angkat tangan, enggak? Tidak. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diriwayatkan apakah beliau mengangkat tangan atau tidak. Dalam kondisi seperti ini bagaimana? Bagaimana coba? Kalau tadi kena-kena angkat tangan, ya angkat tangan. Kena-kena enggak angkat tangan, ya enggak angkat tangan. Ini yang ketiga. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangan atau tidak. Tidak disebutkan secara terangkan, cuma di situ disebutkan Nabi berdoa. Gimana sikap kita? Tidak apa boleh? Apa tidak boleh? Hah? Apa? Bebas. Kata sebagian ulama, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan etikanya mengangkat tangan. Etikanya mengangkat tangan. Karena dikembalikan kepada adab dalam berdoa. Tapi kalau enggak mengangkat tangan pun enggak apa-apa. Artinya tidak seperti di momen yang pertama tadi, kondisi yang pertama tadi. Kalau kondisi pertama kan jelas Nabi mengangkat tangan, maka satu kita akan sunnah mengangkat tangan. Kalau ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui atau tidak diriwayatkan apakah beliau mengangkat tangan atau tidak, dalam kondisi seperti ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dikembalikan kepada asalnya bahwa orang berdoa itu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Kalau misalnya ada di samping kita nggak mengangkat tangan, ya jangan. Jangan dimarah-marahi. Jangan dimarah-marahi. Oh, boleh kok. Boleh. Kita dari awal juga mengatakan bahwa saya mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Itu seperti itu. Ini 3 kondisi. Bisa dipahami? Yang pertama apa tadi? Jelas-jelas mengangkat tangan. Yang kedua? Jelas-jelas tidak mengangkat tangan. Yang ketiga? Tidak diriwayatkan apakah beliau mengangkat atau tidak dalam kondisi seperti itu. Maka dikembalikan kepada asalnya, etikanya mandat, jangan. Kalaupun tidak, maka tidak masalah. Nah, sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apa? Habis sholat. Habis apa? Habis sholat ini, seperti yang saya singgung kemarin, ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Ada orang yang berdoa tidak mengangkat tangan. Ada yang berdoa bareng-bareng. Ada yang tidak berdoa. Pusing bener sih ini. Pertama tentunya, sebelum kita membahas boleh gak mengangkat tangan ketika berdoa habis sholat, tentunya kita bahas dulu, boleh gak berdoa habis sholat? Boleh gak berdoa habis sholat? Di sini ada sebagian ulama yang mengatakan tidak. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Karena sebenarnya setelah sholat itu yang ditekankan adalah apa? Wirid, zikir. Kata mereka, itu yang banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, setelah sholat beliau berzikir. Makanya kan istighfar. Kemudian apa tadi? Allahumma antas salam. Kemudian subhanallah. Berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian kalimat apa? Tahlil la ilaha illallah wahdah sampai akhir. Itu kan semuanya zikir, bukan doa. Karena sebagian ulama seperti itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak disunahkan. Kalau mau berdoa itu kapan waktunya? Ketika sholat. Kalau mau berdoa itu ketika sholat. Kenapa? Karena saat itu seorang hamba sedang bermunajat. Bermunajat itu apa sih? Bahasa lekelang itu lagi bisik-bisik. Munajat itu apa ya? Berdialog, berkomunikasi, tapi dengan suara yang lirih. Ketika sholat orang lagi bermunajat sama Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kenapa kok lagi bermunajat malah enggak berdoa? Wis rampung munajat malah doa. Kalau boleh dianalogikan itu seperti kita lagi ketemu sama orang yang butuh, orang kaya pengen ngutang. Ketika lagi ketemu sama orang kaya itu, kita enggak ngomong, wis metu. Nembe ngomong sih kemrewe. Itu kata sebagian ulama seperti itu. Makanya dalam hal ini kalau misalnya jenengan melihat ada orang yang habis sholat tidak berdoa, maka dia punya landasan. Dia punya landasan. Maka jangan dijelek-jelekkan. Wong ora tau ndonga. Apa igane ndonga kuwi ku bersolat? Doa kan banyak. Antara azan dengan omah, di dalam sujud, kemudian sebelum salam, setelah tahiyat. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh berdoa. Kenapa boleh? Karena ada hadis Nabi yang berbicara masalah itu. Nah, kalau sudah ada hadis Nabi ya, udah kita tidak bisa untuk menolak. Apalagi kalau hadisnya apa? Sahih. Apa hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salam salat. Ini jelas enggak setelah salat. Apa sebelum? Setelah. Di sini disebutkan idza sallama min as-salati, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam salat, beliau membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, terus wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu doa. Ini doa atau bukan? Doa. Beliau membaca doa ini setelah sholat. Setelah salam berarti kan bukan sebelum sholat. Ini setelah sholat. Kalau misalnya Nabi SAW jelas-jelas beliau berdoa. Masa kita mau katakan tidak boleh berdoa? Ini hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Adapun dengan tambahan kalau doanya, redaksi doanya itu ada dalam Sahih Muslim. Cuman tambahan beliau membaca doa ini setelah salam salat itu ada dalam Sunan Abi Dawud yang akan sahih oleh Al-Albani. Ini hadis. Masih ada hadis yang lain. Kalau sekarang hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dituturkan oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim." Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salam salat subuh, setelah salam salat subuh, beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa artinya? Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini doa apa bukan? Jelas Nabi SAW berdoa habis salat. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya para ulama kita dahulu, di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, beliau terang-terangan di dalam Sahih Bukhari membuat bab, judulnya babud du'a ba'das shalah. Bab keterangan tentang doa setelah shalah. Itu Imam Bukhari. Imam yang lainnya juga Imam An-Nasa'i, beliau mengatakan ad-du'a ba'da taslim, doa setelah salam. Dan juga masih banyak yang lainnya, Imam Al-Hakim beliau mengatakan ad-du'a ba'das shalah, doa setelah shalah. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis ini, maka kalau ada yang berdoa ya jangan dimarahi. Wong dia melihat Nabi SAW ada hadis sahih berbicara seperti itu. Cuman yang jadi masalah di sini adalah apakah kita disunahkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa habis sholat. Makanya jenengan itu kalau melihat ada orang habis sholat setelah zikir kemudian dia itu tidak mengangkat tangan, jangan suudzon. Bisa jadi dia berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Maka jangan suudzon dulu melihat orang. Tanya dulu. Apakah mengangkat tangan? Berarti tadi kita sudah bahas bahwa insya Allah yang lebih kuat pendapatnya adalah kalau habis sholat boleh gak berdoa? Boleh. Karena jelas-jelas ada hadis Nabi SAW yang menerangkan hal itu. Tapi apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini masalah lain. Ini masalah lain. Kalau tadi kita masalah sudah selesaikan. Jadi intinya berdoa habis sholat hukumnya boleh. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini perbedaan lagi di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan mengangkat tangan. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengangkat tangan. Tapi sebelum kita jelaskan perbedaan itu, ada satu permasalahan yang setahu saya ulama tidak berbeda. Kalau misalnya dipimpin bareng-bareng. Mengangkat tangan, imamnya mengangkat tangan, makmumnya mengangkat tangan, ngamini. Kalau seperti ini, setahu saya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hukumnya? Tidak boleh. Jadi kalau misalnya imamnya di depan, angkat tangan, makmumnya kabian seragam angkat tangan, yang baca doa di depan cuma satu, yang belakangnya pada ngamini. Dalam kondisi seperti ini, setahu saya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang muktabar bahwa itu tidak boleh. Nah, kalau sendiri-sendiri bagaimana sambil mengangkat tangan? Inilah perbedaan khilaf di antara para ulama. Dan terus terang ketika saya membaca itu tadi, saya agak pusing juga. Terus terang agak pusing. Karena masing-masing punya apa? Punya argumen. Terus bagaimana Ustaz? Ustaznya pusing gimana ini? Saya belum bisa memastikan apa-apa. Dalam kondisi saya takut ya. Mbok nanti saya berpendapat dengan pendapat yang kurang kuat. Tapi yang jelas kalau doa itu boleh. Mengangkat tangan atau tidak kalau saya ditanya wallahu a'lam. Kalau ada yang mengangkat tangan, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Boleh mengangkat. Kalau ada yang tidak mengangkat tangan pun juga ulamanya jelas yang berpendapat seperti itu dan mereka punya argumen. Makanya dalam kondisi seperti ini saya abstain. Kalau dalam bahasa ulama itu tawakuf. Bahasa ulamanya itu tawakuf. Tawakuf bahasa kita yang paling gampang, yang paling ini tuh abstain tadi ya. Tidak apa? Belum bisa menentukan pendapat mana yang lebih kuat. Lah, aku sing ginten-ten ini, Ustaz. Duh, gue marah nanti, ginten-ten ini gue sing angel biasanya. Ya, jadi intinya bahwa berdoa setelah sholat itu boleh. Tapi apakah perlu mengangkat tangan atau tidak, di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama dari dulu sampai sekarang. Jadi ulama yang berbeda bukan cuma sekarang saja, dari dulu. Di sini ada buku namanya Tuhfatul Ahwazi. Di sini beliau menyebutkan dua pendapat tadi yang saya katakan. Pendapat ulama yang mengatakan boleh sama yang tidak. Kemudian beliau membawakan argumen masing-masing. Dalilnya yang mengatakan boleh, hadisnya dibelokkan 5, ada 5 hadis. Kemudian sama beliau, ulama yang ini mengatakan itu hadisnya semuanya dhaif. Katanya itu argumennya. Jadi ada satu saling bantah-bantahan. Kemudian pendapat yang pertama mengeluarkan dalil yang lainnya lagi. Aduh, aku macam mumet ya. Jadi saya belum bisa, masih kadang-kadang cenderung ke sini, kadang-kadang cenderung ke sini. Makanya saya abstain. Dalam hal ini saya abstain. Yang jelas berdoa habis sholat insya Allah boleh. Apakah mengangkat tangan atau tidak, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas tentang masalah mengangkat tangan dalam berdoa, tapi kita akan menyoroti sosok atau sisi lain dari mengangkat tangan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari mengangkat tangan dalam berdoa? Di situ ada pelajaran akidah yang sangat penting. Ada pelajaran akidah yang dikandung dalam etika mengangkat tangan, dan ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.